kau selama ini ku cinta, dan yang selalu ku jaga untuk setia. Namun tak seperti yang ku kira, setia tak menjamin cinta. Bertahan selamanya cintaku ini, tulus tak bersyarat. Tak perlu banyak waktu untuk mencintaimu, tapi saat harus melupakanmu, butuhkan waktu mungkin seumur hidupku. Setia tak menjamin cinta, bertahan selamanya cintaku ini, tulus tak bersyarat. Cintaku ini tulus tak bersyarat.